بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Apabila terjadi hari kiamat. لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ. Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an munbassa. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu menjadi tiga golongan. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiquna as-sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im. Berada dalam surga kenikmatan. Thullatum minal awwalin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ala sururin mawdunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Wahurun 'ain. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Illa qilan salaman salama. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Fi sidrin makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhin manbud. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillin mamdud. Dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'in maskub. Dan air yang mengalir terus-menerus. Wa fakihatin katsirah. Dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Wa furushin marfu'ah. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna insha'a. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Uruban atraba. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Li ashabil yamin. Untuk golongan kanan. Thullatum minal awwalin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa thullatum minal akhirin. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Fi samumin wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Wa dhillin min yahmum. Dan naungan asap yang hitam. La baridin wa la karim. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Awa abauna al-awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakum. Pasti akan memakan pohon zakum. Famali'una minhal butun. Maka akan penuh perutmu dengannya. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Afara'aytum ma tumnun. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Walaqad 'alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Afara'aytum ma tahrusun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Afara'aytumun nara allati turun. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? A'antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabin maknun. Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Afabihadhal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Falaula idza balaghatil hulqum. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu ketika itu melihat. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan. Fasalamun laka min ashabil yamin. Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat. Fa nuzulun min hamim. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim. Dan dibakar di dalam neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.